Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam, pada bulan suci kurang turun ke bumi. Malam pada bulan suci.